membutakan hatiku, senyummu menggoda jiwaku. Aku menyerah. Suaramu terus memanggilku, wajahmu ada di mimpiku. Aku menyerah. Malaikat di sampingku mengingatkan, tinggalkan dirimu. Setan pun di sampingku menyuruhku untuk bersamamu. Ku cinta kau, ku cinta kau, tapi kau telah ada yang memiliki. Ku tak bisa, ku tak bisa, ku tak bisa tinggalkanmu ataupun bersama. Rasa yang ku rasa padamu, cinta yang terjadi padaku. Ku tak bisa.